Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Dan sebelum kita masuk kepada penafsiran ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin, maka kita ingatkan dengan yang dulu pernah kita bahas bahwasanya ayat ini yaitu Al-Fatihah surat ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhirih mengandung terhib wa terhib, yaitu memberikan semangat kepada kita dan memberikan ya ancaman kepada kita. Bagaimana bentuknya? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, maka ini memberikan terhib kepada kita, penyemangatan untuk kita banyak beribadah dan bertobat kepada Allah karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Dan kemudian Allah ingatkan dengan ayat berikutnya maliki yaumiddin, ini sebagai terhib untuk kita supaya takut bahwasanya Allah lah yang merajai hari kebangkitan dan hari pembalasan, hari hisab. Dikatakan oleh Ibnu Mu'taz dalam bait syairnya, faya ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhadul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Duhai herannya, bagaimana seseorang itu bermaksiat kepada Allah? Atau bagaimana seseorang itu bisa berpaling dari jalan Allah? Padahal pada segala sesuatu itu memiliki ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Maha Rahmanir Rahim dan Maha yang merajai hari kebangkitan dan hari pembalasan. Di dalam bait syair tersebut, ya, penyair ya, heran terhadap orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, padahal setiap apa yang dia lihat, yang dia rasa, yang dia pijak, yang jadi naungan dia, yang dia hirup, semuanya itu mengandung ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh hal tersebut. Dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut maha ya yang memiliki dan merajai hari kebangkitan dan pembalasan. Setiap apa yang kita ya rasakan dari kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita ingat dari Al-Fatihah ini, mengandung makna yang sangat luas. Apalagi ayat yang merupakan ayat pertengahan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maknanya sangat luas. Sampai-sampai dikatakan, sampai-sampai ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang terkenal Madarijus Salikin. Ya. Fi tafsiri ma Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Madarijus Salikin, yaitu derajatnya orang-orang yang menempuh jalan kebenaran ini di dalam mengaplikasikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab ini Madarijus Salikin, ya, cetakan terbaru ini sampai 7 jilid kalau tidak salah. Ini untuk menafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sangat luar biasa, ikhwan fillah azakumullah. Ya, dari makna ini sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, kalaulah kita benar-benar membahas Al-Fatihah dengan kandungan yang secara sempurna, ya, keterikatan dan keterkaitan secara menyeluruh, maka akan ratusan jilid yang akan terhasilkan dari karya tulis tersebut untuk menafsirkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah sirrul Quran, intisari daripada Al-Quran. Kita lanjutkan. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bacaan as-sirat sebagaimana pada ayat berikutnya, sebagian qiraah dan jumhur dengan sad, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagian qiraah membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian sebagian qiraah membacanya dengan sin, siratal ladzina an'amta 'alaihim atau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan qiraah yang ketiga dengan za, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau sad dan sin, 'alaihimnya bisa 'alaihim. Tapi kalau zi bagi zirat, ini tidak 'alaihim tapi langsung 'alaihim. Ini sebagian pakar qiraah yang membaca Al-Qur'an tersebut dengan riwayat-riwayat mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad taqaddama al-hadis fima idza qala al-'abd ihdinas siratal mustaqim ila akhirha. Telah lewat hadis ketika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim ila akhirha, anallaha yaqul, Allah menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini bagi hambaku dan bagi setiap hambaku apa yang dia pinta. Artinya pasti diijabai dengan doa tersebut. Wa qawluhu ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim, firman Allah ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim mufassir lis-siratil mustaqim. Ini adalah menafsirkan as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang yang Allah, jalannya orang yang telah engkau berikan kenikmatan atas mereka. Wa huwa badal minhu 'inda nuhat, yaitu badal dari kata sebelumnya di sisi para ulama nahwu. Wa yajuzu lahu ay yakuna atfa bayanin, dan boleh pula sebagai ataf bayan. Ini pembahasan nahwu, ya, pembahasan bahasa Arab. Ataf bayan yaitu sebuah kata yang diikutkan untuk menjelaskan jumlah yang sebelumnya. Memang agak mirip dengan badal. Kalau badal itu pengganti yang berfungsi untuk menafsirkan, ataf bayan juga berfungsi untuk menjelaskan. Ya. Wallahu a'lam, karena terkadang satu kata bisa di-i'rab sebagai badal, bisa di-i'rab sebagai ataf bayan. Ya, ini dipelajari dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Karena ataf itu ada ataf nusuk, ada ataf bayan. Ataf nusuk adalah yang diikutkan dengan kalimat wawu, au, summa, fa, ya, dengan kalimat dan, kemudian, itu namanya ataf. Ada ataf bayan, pengikutan yang bersifat untuk menjelaskan, semakin menjelaskan. Nah, ini adalah ya, dalam kalimat siratal ladzina an'amta alaihim sebagai penafsiran atau penjelasan ya, atau perincian dari ayat sebelumnya. Wal ladzina an'ama Allah alaihim, dan والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء, dan orang-orang yang Allah limpahkan atas mereka kenikmatan adalah yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allah war rasula," barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, "fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim," maka mereka akan disertakan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, bersama dengan kalangan para nabi. Wasiddiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang jujur secara bahasa, atau jujur di sini adalah para sahabat atau orang-orang yang beriman. Wasyuhada, atau orang-orang yang mati syahid fi sabilillah, wassalihin, dan orang-orang saleh secara umum. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan sungguh baguslah mereka sebagai teman yang terbaik ya, di dunia dan di akhirat. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima, itulah anugerah dari Allah dan cukuplah Allah sebagai zat yang maha mengetahui. An-Nisa ayat 69. Ini menafsirkan ya, jalannya as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para orang-orang jujur dari kalangan sahabat dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati syahid fi sabilillah, dan orang-orang yang saleh yang beriman, yang beramal di atas ilmu dan keikhlasan. Mereka itulah ya sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya orang yang jadi ya teman duduk kita, teman berbicara kita. Maka inilah, jika kita pengin selamat, maka kita harus menempuh jalannya orang-orang yang sudah dijamin keselamatan. Para nabi, siddiqin, para sahabat, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yan'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah, dan sabarkanlah dirimu untuk berteman, untuk bersama, bermajlis dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabbnya, berdoa kepada Allah, berdakwah di jalan Allah di malam hari dan di siang hari. Di mana mereka lakukan itu, beribadah, berdoa, dan juga berdakwah di jalan Allah di malam hari dan di siang hari, hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya menginginkan secuil dari kehidupan dunia. Kita tinggalkan teman-teman kita yang saleh. Kita tinggalkan majlis ilmu, kita tinggalkan masjid, kita tinggalkan orang yang senantiasa menasehati untuk ibadah, untuk nuntut ilmu, untuk ibadah, untuk berakhlakul karimah. Dan biasanya atau secara umum atau seluruhnya, orang yang meninggalkan orang saleh adalah sebabnya dunia. Dunia. Karena merasa disinggung, karena merasa ya tidak terima, dia salah dinasehati. Inilah sebenarnya wahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang soleh, adalah sebaik-baiknya teman. Teman fi dunya wal akhirah. Teman di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Kita salah, ditegur. Kita benar, didorong dan didukung. Dinasehati setiap hari untuk beribadah kepada Allah, untuk berakhlakul karimah, untuk birrul walidain, untuk silaturrahim, untuk sedekah. Yang keluar dari mulut teman kita itu kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Jangan kita tinggalkan orang seperti itu. Karena persahabatan yang dibangun di atas agama dan murni karena Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Al-mutahabbina fillah fi a'la manabir fi nuri fil jannah." Orang-orang yang mencintai karena Allah, bersahabat karena Allah, dia berkumpul di masjid karena Allah, karena urusan ta'lim, karena urusan salat, karena urusan nasihat fillah walillah. Maka orang-orang yang mencintai karena Allah, fi a'la manabir fi nuri fil jannah, ditempatkan oleh Allah di mimbar yang tertinggi di dalam surga, yang mimbar tersebut terbuat dari cahaya-cahaya di dalam surga. Tempat mulia. Bahkan dalam riwayat lain, yaghbitu minhun nabiyyun, bahkan para nabi itu lihatnya iri. Pengin melihatnya, masya Allah. Itu hanya bisa didapatkan dengan persaudaraan karena Allah. Persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, diingatkan untuk beribadah, untuk akhlakul karimah. Ini adalah ya persahabatan. Dan tolak ukurnya gampang. Jika kita bersatu karena agama, kita pun akan berpisah karena agama. Karena kita bersatu karena agama, kemudian kita tidak berteman dengan orang itu lagi karena orang tersebut misalkan ya lari dari agama, menyimpang dari agama Islam, maka kita berpisah karena Allah. Tetapi orang yang bersahabatnya karena dunia, dia pun akan dipisahkan oleh dunia. Ibarat anjing. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berjalan-jalan bersama dengan teman-teman bersama dengan murid-muridnya. Ya. Unzuru ila haula'il kilab. Lihatlah kalian ke anjing-anjing tersebut, mereka saling bermain, saling bercanda, ya bergerombol, serigala lah. Serigala ataupun anjing liar. Mereka bergerombol, berburu. Tapi ketika sudah dapat buruannya, dilemparkan kepada mereka bangkai, mereka saling cakar-mencakar. Mereka saling serang-menyerang. Itulah ibaratnya bangkainya itu dunia. Jadi mereka berburu ingin mencari dunia, mencari bangkai. Ketika dapat bangkainya, rebutan. Mereka jadi bermusuhan. Mereka saling bertikai. Saling membunuh satu sama lain. Itulah persahabatan karena dunia. Jadi kita koreksi, kalau kita bersahabat dengan seseorang, kemudian kita jadi musuhan gara-gara dunia, yaitu sahabatnya karena dunia. Persaudaraannya karena dunia, bukan karena Allah. Persaudaraan karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Bertemunya, bersatunya, bersahabatnya karena dia orang soleh, maka dia teman saya. Saya cinta dia karena Allah. Tapi kemudian dia menyimpang, mengikuti hawa nafsunya, dan kemudian berubah menjadi soleh, maka pun kita jadi benci kepada dia. Saya bukan teman dia karena Allah. Tapi kalau karena dunia, ada orang punya dunia dideketi. Karena akrab sekali, karib sekali. Giliran dunianya hilang, ya sudah, hilang. Enggak kenal ketemu. Inilah tolak ukur kita. Maka jadikanlah persahabatan kita itu karena Allah, karena agama Allah, di jalan Allah, bukan karena dunia. Tolak ukurnya adalah kapan kita berpisah. Berpisahnya karena apa? Karena agama, apa karena dunia? Ini tolak ukurnya. Ini adalah tolak ukur kecintaan pula. Dikarenakan Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Al-bughdhu fillah wal hubbu billah minal iman." Cinta dan benci karena Allah itu bagian keimanan. Ya, sehingga ketika kita berpisah dengan seseorang karena dunia, berarti kita cintanya karena dunia. Kita berpisahnya karena agama, maka kurang lebih berarti dia cinta bersatu di atas agama. Kita lanjutkan. Wa qala Dhahab 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, siratal ladzina an'amta 'alaihim bi tha'atika. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Dengan apa mereka diberi jalan tersebut? Bi tha'atika. Dengan taat kepadamu ya Allah. Wa ibadatika, dengan beribadah kepadamu ya Allah. Min malaikatika wa anbiya'ika wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Jalan jalan yang ditempuh oleh para malaikat, oleh para nabi, para siddiqin, para sahabat, para syuhada, dan para orang-orang saleh. Wa dzalika nadhiru ma qala rabbuna, dan ini adalah nadhiru ma qala rabbina yang di setara atau serupa dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illahi war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Itu surat An-Nisa yang sudah kita bacakan tadi. Al-ayah. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi, berkata Abu Ja'far Ar-Razi 'an Ar-Rabi' ibnu Anas rahimahullah, beliau menafsirkan siratal ladina an'amta 'alaihim qala humun nabiyyun, mereka para nabi. Wa qala Ibnu Jurayd 'an Abbas, Ibnu Abbas mengatakan humul mu'minun, mereka orang-orang yang beriman. Wakadha qala Mujahid, demikian pula dikatakan oleh Mujahid bin Jabr. Wa qala Waqi' humul muslimun, dikatakan oleh Waqi' bin Jarrah bahwasanya mereka adalah orang-orang muslim. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, humun nabi wa man ma'ah, mereka adalah nabi dan yang bersamanya. Wa tafsir al-mutaqaddim 'an Ibn Abbas a'am wa ashmal wallahu a'lam, dan penafsiran dari Ibn Abbas ini lebih umum dan lebih mencakup seluruhnya, dan penafsiran saling menguatkan satu sama lain. Wa qawluhu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang al-maghdub, dimurkai oleh Allah, ditimpakan atas mereka kemarahan Allah. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Al-dhalin, orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Qara' al-jumhur, dibaca oleh jumhur ulama al-qurra dengan ghairi bil jar al-na'at, dibaca dengan jar. Ya, hukum bacaan jar ditandakan dengan kasrah di sini karena na'at dengan ayat sebelumnya. Ya, yaitu ya jumlah sebelumnya. Qala az-Zamakhsyari, berkata az-Zamakhsyari, Zamakhsyari Mu'tazilah, sehingga kita tidak nukilkan kecuali dari Ibnu Katsir. Wa quri'a bin nasab 'ala al-hal, dan dibaca pula dengan nasab, ya, dengan i'rab hal sebagai hal keadaan. Ghairal maghdubi 'alaihim waladhdallin. Wa hiya qira'atu Rasulillah wa Umar bin Khattab, dan itu bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah pula dan Umar bin Khattab. Wa ruwiyat 'an Ibn Katsir wa dhal al dhamir fi 'alaihim wal 'amil an'amta 'alaihim, dan juga diriwayatkan dari Ibn Katsir. Dhal hal yang memiliki keadaannya adalah kata ganti pada kalimat 'alaihim, dan 'amilnya perubahnya adalah ya an'amta 'alaihim, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Ya. Bagaimana keadaannya? Yaitu keadaan orang yang diberi kenikmatan itu bukan seperti orang yang dimurkai dan bukan seperti orang yang telah tersesat. Ini kalau kita mau terjemahkan apabila dibaca dengan nasab. Ya. Dibaca dengan ghairal maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ada dua bacaan. Qiraah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumhur dan yang kita kenal adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dengan dijarkan dengan tanda kasrah. Sebagian riwayat dari Ibnu Katsir teriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dibaca dengan ghairal maghdubi alaihim waladhdallin, dengan nasab, dengan tanda fathah. Qala Ibn Katsir, ya'ni maknanya mimman taqaddama wasfuhum wa na'tuhum wa hum ahlul hidayah wal istiqamah wat ta'ah wa lillahi wa rasulih, yaitu yang telah lewat penyebutannya, pensifatannya, yaitu mereka yang mendapatkan hidayah dan istiqamah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wa imtithali awamiri wa tarki wa nawahihi wa zawajirih, dan meninggalkan dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan dan ancamannya. Hayr as-siratil maghdubi alaihim, jalannya mereka, jalannya siddiq an-nabiyun was-siddiqun wasyuhada was-salihun, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai. humulladzina fasadat iradatuhum, yaitu orang-orang yang niat mereka itu rusak, tidak ikhlas karena Allah. Fa'amilul haq wa 'adalu 'anhu, fa'alimul haq, mereka mengetahui kebenaran tetapi berpaling dari kebenaran. Maka ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sirat ad-dhalin, dan tidak pula jalannya orang-orang yang sesat. Wahumul ladzina faqadul ilma, orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak memiliki ilmu, yang tidak melandasi ibadahnya dengan ilmu. Jika yang pertama tahu ilmu tapi maksiat, tahu ilmu tapi berpaling dari ilmu, tahu ilmu tetapi tidak ikhlas dalam mengamalkannya, ini yang dimurkai oleh Allah. Dan yang kedua yang tersesat adalah yang mereka inginnya baik, tujuannya baik, bahkan mereka katakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut kecuali ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini semisal orang-orang Nasrani pula, yang mereka niatnya tulus pengin ibadah tapi caranya tidak dilandasi oleh ilmu, sehingga niatnya tadi terbatalkan oleh caranya yang batil. Ini pentingnya ilmu. Apabila hasil amalannya tersebut sampai kepada kesyirikan, niat yang tulusnya tadi ya, khonafidin azakumullah, batal semuanya. Saya niatnya baik ya, tetapi kemudian dia nyembah kuburan, tawasul kepada kuburan, ya la yanfa', niatnya tidak akan bermanfaat, terbatalkan dengan kesyirikannya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak orang yang mengada-adakan kebid'ahan, mengatakan ya, in aradna ila khaira, kami tidak meniatkan kecuali kebaikan. Naam, husnudzan, kamu niatnya baik, tetapi kebaikan itu akan bermanfaat, niat yang baik itu akan bermanfaat jika dilandasi oleh ilmu agama ya. Ini pentingnya ikhwan fillah rahimakumullah. Fahum haimuna fi dhalalah la yahtaduna ila alhaq, mereka itu yang menjerumuskan diri dalam kesesatan dan tidak mencari petunjuk kepada jalan yang benar. Wa akkad al-kalam bilam, kemudian ditekankan dengan kalimat lam ya, lam waladhdallin liyadulla ala anna thamma maslakain fasidain wa huma tariqatal yahud wan nasara, untuk menunjukkan bahwasannya di sana ada dua jalan yang sangat rusak dan sangat sesat, yaitu tariqahnya Yahudi yang dia tahu ilmu tetapi berpaling dari ilmu, dan tariqahnya Nasara yang dia niatnya bagus, ingin beribadah tetapi tanpa ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik, dari dua hal ini. Kenapa di sini lam diartikan sebagai taukid, sebagai penekanan? Karena secara asal kalau kita mau bahas secara nahwu, kalau ada wawu ataf khairil maghdubi alaihim, tinggal kita katakan wadzalin, begitu. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang sesat. Tetapi kemudian di situ dikasih lam waladzalin, maka ini menunjukkan lamnya ini penekanan. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini penting untuk mengetahuinya. Lam di sini ya adalah penekanan. Wa qad za'ama ba'du an-nuhat anna ghairiha huna istisna'iyah. Wa yakunu 'ala hadha munqati'an li istisna'ihim min al-mun'am 'alayhim wa laysa minhum. Sebagian pakar nahwu berpendapat bahwasanya kalimat ghair di sini adalah istisna'iyah, pengecualian. Tunjukkanlah kami jalannya orang-orang yang lurus yang telah engkau beri kenikmatan, kecuali jalannya Yahudi dan Nasrani, jangan. Tetapi ini kurang tepat ya, karena terputus dengan ya secara kalimat ya. Mereka berdalilkan dengan bait syair, ka'annaka min jimali bani Uqais yuqaqqa' inda rijlaihi bisinni. Seolah-olah engkau itu seperti dari suku Uqais yang mereka kalau lagi perang itu kakinya ada kerincingnya. Ini bait syair. Jadi ikhwan fillah azakumullah berdalilkan yaitu ka'annaka jamalu min jimali bani Uqais, seolah-olah engkau itu seperti ontanya bani Uqais. Ya, di sini fahadzabal mausuf waktafa bisifah. Sifatnya yang disifati itu dihilangkan tetapi sifatnya langsung disebutkan. Ya. Maka demikian pula dalam ghairil maghdubi alaihim khairus siratil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Iktafa bil mudhaf ilai an dzikril mudhaf. Dicukupkan kepada mudhaf ilai tanpa penyebutan mudhaf. Ya. Disebutkan yang disandarkan kepadanya tetapi yang bersandar tidak disebutkan. Wa qad dalla alaihi siyaqul kalam wa qawlu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tsumma qala ta'ala ghairil maghdubi alaihim ya ila akhirih. Ditunjukkan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Wa minhum man za'ama anna la, dan di antaranya para ulama ada yang menganggap bahwasanya la di sini pada kalimat waladhdhalin zaidah, tambahan. Wa anna taqdiral kalam 'inda ghairil maghdubi 'alayhim wadh-dhalin. Ya. Bukan jalannya orang-orang yang sesat atas mereka, yang dimurkai atas mereka dan yang sesat. Ya, jadi lamnya lam tambahan saja. Wastashhada bi baitil 'Ajjad, berdalilkan bersyahidkan berhujjah dengan bait syair, karena kalau bahasa Arab itu hujjahnya dengan syair. Syairnya 'Ajjaj, fi bi'rin la hura sa'a wa ma sya'ar, di sebuah sumur yang hur. Di sini la hura, hur itu bisa diartikan tidak kering, tetapi ada la-nya, maka la-nya istitsnasiyah, la-nya adalah zaidah, tambahan. Wa ma sya'ar, dan dia tempuh, yaitu dia di sebuah lembah yang tidak kering, banyak air, dia tempuh. Ya, tetapi ada kalimat la. Nah, la-nya ini tidak dianggap sebagai memperindah ucapan saja. Tetapi ikhwan fillah azakumullah wassahih ma qaddamnahu. Tetapi yang benar, lebih sahih adalah yang telah lewat. Lamnya itu taukid untuk penekanan, untuk menekankan. Walihada ra'a Abu al-Qasim al-Musallam di kitabih Fadha'il Qur'an an Abi Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Aswad an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqra ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin wa hadha isnadun sahih. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Ubaid al-Qasim al-Musallam dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaca ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairidh-dhalin. Ini juga qiraah lagi. Sanadnya sahih. Jadi jangan kaget ketika kita membahas tafsir itu. Memang mushaf itu ada banyak. Mushaf-mushaf qiraah. Tapi kita sampaikan untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini luar biasa. Kalau kayak gitu Al-Qur'an berubah-ubah, tidak berubah-ubah. Rasulullah mengucapkan dengan ini dan dengan itu untuk memudahkan. Karena dialek itu beda-beda. Kan begitu. Kita satu Pemalang dengan Belik misalkan, satu Pemalang kan, dialeknya pasti ada bedanya. Kita dengan Tegal padahal dekat, ada bedanya. Sama-sama orang Jawa, beda dialeknya. Ya, beda terkadang penunjukan katanya. Maka di sini Umar bin Khattab pernah membaca ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairidh-dhalin. Wakadah hukian Ubay bin Kaab anahu qara kadzalik, demikian pula diriwayatkan dari Ubay bin Kaab beliau membaca dengan itu. Wa huwa mahmulun ala annahu sadara minhuma ala wajhi tafsir. Tetapi dimungkinkan, kata Imam Al-Katsir, muncul dari keduanya untuk penafsiran. Ya. Fayadullu ma qulna min annahu innama ji'a bila litta'kidin nafi li alla yatawahhamu annahu ma'thuf 'ala alladziina an'amta 'alaihim. Dan telah lewat kita katakan bahwasanya lam di sini pada waladzalin diulang untuk menghindarkan kesalahpahaman. Ya. Jangan salah paham ma'tufnya kepada an'amta 'alaihim. Pengikutannya kepada an'amta 'alaihim. Walil farqi bainat tariqatain litattaliba kullu wahidin minhumā. Dan hendaknya ya, karena ada perbedaan dua tariqah ini, tariqah Yahudi dan Nasrani, maka yang satunya ghairil maghdubi 'alaihim, yang satunya waladh-dhalin. Di mana maknanya sama sebenarnya. Ya, yang satunya bukan, satunya tidak. Bukan jalannya orang yang murka, orang yang dimurkai atasnya itu Yahudi, dan tidak pula jalannya orang yang tersesat. Ingat, yang pertama bukan, ya, ghair, bukan. Kalau yang kedua tidak. Bukan jalannya orang Yahudi, tidak pula jalannya Nasrani. Nah, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, tidak pula jalannya orang yang disesatkan dari jalan Allah. Maka ini adalah kandungan hikmah di dalam kenapa ada ghairi dan ada la di situ. Fa inna tariqata ahli al-iman mustamilah 'ala al-ilmi bil haqq wal 'amali bihi. Dikarenakan tariqahnya ahli iman, orang yang beriman kepada Allah, itu mengandung di dalamnya berjalan di atas ilmu, mengamalkan di atas ilmu terhadap kebenaran dan mengamalkannya. Wal yahud faqadul amal, orang Yahudi tidak mau beramal. Wan nasara faqadul ilma, dan orang Nasrani tidak mau nuntut ilmu, enggak mau tahu, sehingga agamanya sangat jauh sekali. Kalian bisa lihat orang Nasrani sekarang, ya, agamanya adalah nyanyi-nyanyi toh, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Bahkan alat-alat musik dimasukkan ke dalam gereja mereka. Injilnya pun sudah beraneka ragam bahasa, sudah jauh sekali dari ilmu. Kalau Yahudi lebih mendekati kepada, walaupun sudah dirubah pula, lebih mendekati kepada murninya. Tetapi mereka adalah orang yang congkak dan sombong. Sudah tahu itu yang benar, tidak mau diamalkan. Ya, itulah mereka. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an, ya, orang Yahudi pinter, tahu ilmu, tetapi tidak mau mengamalkan. Orang Nasrani gemar beramal, gemar ibadah, gemar sedekah, tetapi tanpa ilmu. Sehingga kalian bisa dapati orang Nasrani itu gemar bersedekah untuk siapa? Untuk gerejanya, untuk orang yang masih baru masuk Kristen, dikasih jatah, dikasih per bulan, dikasih bantuan, bahkan rela membuat gereja dengan biaya sendiri dan seterusnya. Mereka semangat dalam beramal, bahkan mereka membuat yayasan-yayasan amal. Mereka sangat semangat. Orang Nasrani itu sangat semangat untuk amal, donasi amal, donasi amal dan seterusnya. Tetapi sia-sia, karena bukan di atas ilmu. Itu mereka. Kalau orang Yahudi beda lagi. Kikir, medit, egois. Itu mereka. Padahal tahu ilmunya. Walihada kana al-ghadab lil yahud. Oleh karena itu Allah murka kepada Yahudi, tahu ilmu enggak mau ngamalkan. Wa dhalalin nasara, dan kesesatan bagi Nasrani karena berilmu tanpa amal, apa namanya, beramal tanpa ilmu. Li'anna man 'alima wa taraka istahaqqa al-ghadab bi khilafi man la ya'lam. Dikarenakan orang yang sudah punya ilmu, tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan, maka dia berhak untuk dimarahi oleh Allah. Allah murka terhadapnya. Berbeda keadaannya dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya. Orang bodoh mau dimarahi, orang bodoh. Saya pengen bantu, itu ada nyamuk di kepala kamu, ngambilnya batu. Huk. Ya hancur kepalanya. Itu orang jahil itu seperti itu, ibaratnya Nasrani. Mau bunuh nyamuk di kepala kita, bunuhnya pakai batu gede kepalanya. Binasa tidak? Binasa. Itu ibarat orang Nasrani. Kalau ibarat orang Yahudi, tahu membantu itu utama, sedekah itu utama, tapi cuek saja. Ada orang kelaparan tidak mau bantu. Ada pembangunan masjid tidak mau bertahun. Itu modelnya orang-orang Yahudi. Cuek. Egois. Tapi kalau orang Nasrani peduli. Bantu apapun dikasih. Tapi caranya salah. Itu model orang-orang Nasrani. A'udzubillah min dzalik. Wa fadzalikum dengan azan. Kita lanjutkan kembali. Lakinnahum la yahtaduna ila tariqihi. Orang-orang Nasrani. Walaupun mereka bermaksud baik. Melakukan sesuatu. Bermaksud baik untuk beribadah. La yahtaduna ila tariqihi. Tetapi mereka tidak mau mencari jalan yang benar. Untuk menuju ya, ibadah tersebut. Mereka bagus maksudnya untuk menghormati Nabi Isa. Yang dicela oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Tetapi bukan dengan cara jadi Injil. Bukan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sebagai nabi dan rasul, tetapi dengan akal mereka. Kalau Isa itu orang suci, ibunya suci, berarti bapaknya yang maha suci. Kan begitu. Akal-akalan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah amma yaqulun. Itu metode berpikirnya orang Nasrani. Padahal kan tinggal Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa tanpa bapa. Allah kalau menghendaki sesuatu terjadi. Di ayatnya sangat banyak, di Injil pun banyak. Tetapi ketika mereka pembelaan membela Nabi Isa ketika dihina oleh orang Yahudi dengan akal mereka, enggak tahu cara yang syar'i, akhirnya mereka pun dengan metode tadi. Kalau Nabi Isa orang suci, ibunya Maryam suci. Berarti bapaknya yang maha suci. Astagfirullah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah yang diwariskan. Ya. Setelah itu meretas dari situ. Orang-orang filsafat. Aristo. Ya, Plato, Socrates. Ya. Bagi yang berpendapat mereka hidup setelah Nabi Isa. Ada yang berpendapat sebelum itu. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullahu jami'an. Itulah orang-orang Nasrani. Memaksudkan kebaikan tetapi tidak tahu jalan kebaikan. Sehingga mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksud untuk mengagungkan, menghormati jasa-jasa orang soleh. Tapi caranya salah. Ketika meninggal dunia, ya fasawwaru tilka suwar, kata Rasulullah dalam hadis Maimunah ketika pulang dari Habasyah. Kemudian Maimunah menceritakan tentang keindahan ya gereja yang ada di sana yang dinamakan Gereja Maria. Ya, menceritakan keindahan di sana, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ulaika qaumun idza mata fihim rajulun shalih fa sawwaru tilka suwar." Mereka adalah sebuah kaum yang kalau mati orang soleh di kalangan mereka, digambar itu orang solehnya. Dilukis, dipasang di tembok gerejanya. Kalau kedudukannya lebih mulia, dibuat patungnya. Dipasang patungnya. Satu generasi demi generasi. Yang pertama itu hanya sekedar mengingat jasa-jasa orang soleh tersebut. Mengingat jasa saja dipasang di tembok. Generasi demi generasi. Ya, generasi berikutnya tidak tahu tujuan bapaknya membuat gambar itu. Akhirnya Shelton masuk membisiki. Tujuan bapak mau membuat gambar ini adalah supaya kalau ibadah. Di ruangan yang ada gambar orang soleh itu. Jadi khusyuk. Coba saja kalau kamu sholat. Hadap kepada foto walinya fulan. Adem rasanya hati. Begitu. Setelah dicoba, iya adem. Tapi adem yang dibuat oleh Shelton. Setelah itu menganggap, wah, ini setelah saya sholat kiblatnya itu ada fotonya syekh. Begitu luar biasa ibadah saya. Kurang kalau foto ini kurang. Akhirnya dibuat ya masjid di atas kuburannya. Terjadilah sehingga di akhir hadisnya Rasulullah alaihi wasallam, ulaika syirarul khalq, mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, yattakhidhu qubur anbiya'ihim masajida wa salihihim, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan orang saleh, kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai baca, tempat baca Quran, tempat tawaf, tempat untuk meratap, menangis, meminta dan seterusnya. Ini keadaannya orang-orang Nasrani. Itu keadaan mereka di gereja-gereja mereka seperti itu. Yang mereka berdoa kepadanya bukan kepada Allah, kepada Isa, kepada Maryam, kepada Ruhul Kudus. Wahai Tuhan apa? Tuhan Anak, wahai Bunda Maria, wahai Ruhul Kudus, sampaikanlah kepada Allah, kan begitu. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika berdoa kepada siapa? Pastor-pastor mereka yang sudah mati. Berdoa di situ, meratap di situ. Inilah ikhwana fillah azakumullah, mereka jalannya seperti itu. Li'annahum lam ya'tul amr min babihi, dikarenakan mereka mendatangi sesuatu bukan dari pintunya. Kalau Islam mengajarkan fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah itu dari pintu-pintunya. Jangan dari jendelanya, jangan dari atapnya, jangan jebol pintunya, jangan jebol temboknya. Enggak boleh. Nah, itu orang Nasrani enggak tahu, pengin masuk rumah tapi enggak tahu masuknya dari mana. Akhirnya temboknya jebol. Atapnya dibolongi. Kan modelnya orang bodoh seperti itu. Itu orang bodoh. Ya. Orang Nasrani itu kalau kita katakan secara kasar itu orang bodoh. Ya. Tapi kalau orang Yahudi itu orang pintar tapi keblinger. Ini kalau bahasa orang Jawanya. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita berlindung dari dua jalan ini. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu pintu? Huwattiba'ur rasul al-haq, yaitu mengikuti rasul yang hak. Dhallu, maka mereka pun karena masuk bukan dari pintunya, mereka tersesat. Wa kull minal yahud wan nasara, walaupun baik itu Yahudi ataupun Nasrani, dhalun maghdubu alaihi. Yahudi dan Nasrani ini sama-sama tersesat, sama-sama dimurkai Allah. Lakin akhatta awsafil yahud al-ghadab, tetapi sifat yang lebih nampak dan khusus bagi Yahudi itu sifat-sifat yang Allah murkai, yaitu tahu ilmu tetapi tidak mau mengamalkan, berpaling bahkan menentang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman mengenai mereka, mal'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Lihatlah kepada orang yang Allah laknat mereka, yang mereka tersesat dari jalan Allah. Siapa? Orang-orang yang orang-orang Yahudi yang Allah telah jadikan sebagian mereka itu dirubah menjadi babi-babi dan kera. Hina, babi dan kera hina. Dan Allah jadikan sebagian mereka sebagai penyembah tauhid. Apa tauhid? Kullu ma'budu min dunillah. Seluruh apa yang diibadai kepada selain Allah. Seluruh apa yang ditaati selain taat kepada Allah dan Rasulnya, pada yang diizinkan oleh Allah seperti waliul amr dan yang lainnya. Tapi itu tauhid, orang-orang yang melampaui batas dalam mencintai, dalam taat, dalam mengikuti sampai menerjang batasan-batasan Allah. Dan dia ridho dengan itu, maka itu tauhid. Maka kita lihat orang Yahudi, tidak ada Yahudi yang berpegang teguh dengan agamanya. Enggak ada. Bahkan mereka ya, mengikuti hawa nafsunya. Bahkan mereka membuat aturan-aturan sendiri yang bukan dari Taurat dan Injil. Itulah sifat mereka. Sehingga Allah laknat mereka, Allah murkai mereka, dan mereka tersesat dari jalan Allah. Kenapa? Dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan mereka menjadi seekor apa kera-kera yang hina, babi-babi yang hina, dan mereka dijadikan sebagai penyembah tauhid, penyembah berhala. Syaitan dan bala tentaranya itu adalah tauhid. Ini penafsiran para ulama. Dan kalimat tauhid ini kita ingatkan, banyak orang yang ekstrim dalam penggunaan tauhid. Dan ada orang yang alergi dengan kalimat tauhid. Yang alergi, hati-hati kalau ada orang ngomong tauhid itu teroris. Kan begitu ngomongnya. Ciri-ciri teroris itu orang yang nyebut kalimat tauhid, padahal di dalam Al-Qur'an kalimat tauhid banyak sekali. Untuk menggambarkan jalan syaitan dan bala tentaranya. Bahkan tauhid yang lebih ya banyak digunakan dalam Al-Quran itu selain syaitan adalah dukun paranormal, tukang ramal. Kemudian satu sisi lagi orang yang ekstrim dalam menggunakan kalimat tauhid, seperti para khawarij, teroris, serba tauhid, serba tauhid, serba tauhid. Ada orang yang bermaksiat, orang yang tidak mengamalkan hukum Allah itu bermaksiat, begitu. Ada wanita tidak berjilbab, maksiat tidak? Itu berhukum dengan hukum Allah tidak? Orang tidak berjilbab wanita, berhukum dengan hukum Allah tidak? Tidak berhukum kan? Kalau teorinya orang Yahudi, teorinya orang Khawarij, langsung kafir kan begitu? Dalilnya wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi kalau lihat wanita enggak pakai jilbab, kafir, kafir, kafir, kafir gitu mungkin. Nah, wanita yang tidak berjilbab tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka perincilah. Rinci, makanya belajar. Belajar, jangan cuma semangat, belajar dari kalangan ulama. Dengan belajar nonton terjemahan, diterjemahkan, kemudian berkowar-kowar di masjid lah. Ini thariqahnya orang Nasrani yang kayak gitu. Belajar dari kalangan para ulama sehingga paham tauhid mana yang dimaksudkan syaitan, tauhid mana yang dimaksudkan itu adalah dukun paranormal, tukang ramal. Dan ini makna tauhid akbar, syaitan dan dukun paranormal. Yang anehnya mereka menunjuk pemerintah sebagai tauhid, tapi tetangganya yang dukun paranormal, tukang ramal enggak pernah disebut tauhid. Kan begitu. Kalimatnya sangat jelek mereka. Kalau mendengarkan ceramah mereka itu, benar kata Rasulullah SAW, kilabun nar, anjing neraka. Ibaratnya ceramah mereka, maaf ini, bagaikan gonggongan anjing. Bagaikan gonggongan anjing. Karena mereka adalah kilabun nar. Karena menerapkan kalimat-kalimat yang hak bukan pada tempatnya. Bahkan na'udzubillah min dalik, sebagian ulama sebagaimana dikayat-kayatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menafsirkan hum qaumun yakhrujuna minad din muruqasah minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya, berarti kafir. Kenapa? Mereka menuduh orang itu kafir. Orang sholat kafir. Karena kemaksiatannya. Oleh karena itu, ikhwana fi din azakumullah, kalau kita mau bahas masalah khawarij memang luar biasa semangatnya. Karena mereka orang yang paling bersemangat dalam mengkafirkan kaum muslimin. Maka kita paling bersemangat untuk menentang mereka. Membantah mereka. Karena mereka orang yang paling bersemangat untuk menghancurkan keamanan negeri kaum muslimin. Maka kita paling bersemangat untuk membantah provokasi mereka. Harus bersemangat. Ya. Karena kan mereka beribadah tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama. Maka mereka tersesat seperti sesatnya orang-orang Nasrani. Qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka telah tersesat. Dan generasi sebelumnya pun telah tersesat. Dan mereka telah menyesatkan banyak orang. dan mereka telah tersesat dari jalan yang benar. Itu orang-orang Nasrani. Maka kita jangan sampai seperti orang Nasrani. Ya, tanpa ilmu, tanpa bimbingan, na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka kalimat dalam Al-Qur'an itu, ya, kalimatnya hak, seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an hak. Tinggal penafsirannya. Tinggal penafsirannya. Ali bin Abi Thalib ketika hendak didemo oleh orang-orang Khawarij, ketika itu mereka mengangkat senjata dengan mushaf di atas pedangnya. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Menunjuk Ali itu kafir. Kata siapa? Kata Khawarij. Bawa mushaf sama pedang. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hukum milik Allah, hukum milik Allah. Barang siapa yang berhukum kepada selain Allah, kafir. Itu seruan rupanya. Itu kalimatnya hak. Kata Ali bin Abi Thalib mendengarkan ocehan orang Khawarij. Kalimatul haq aradu bihil batil. Itu kalimatnya hak. Karena itu Al-Quran. Tetapi yang mereka inginkan itu kebatilan. Apa yang diinginkan oleh mereka? Ketika itu Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berdamai. Dengan wasilah muslih pendamainya Abu Musa al-Ash'ari. Maka dianggapnya Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib berhukum pada hukumnya Ali bin, hukumnya Abu Musa al-Ash'ari. Maka dianggap telah berhukum kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum. Dianggap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Ash'ari dianggapnya kafir oleh mereka. Aneh sekali. Jadi kalau kita berhukum kepada hakim di pengadilan dianggapnya kafir begitu. Kalau ada dua orang mendamaikan suami istri, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, kalau ada suami istri yang bercekcok, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah hakim dari laki-laki, hakim dari perempuan. Kalau Allah takdirkan diberi taufik untuk islah, Allah akan beri taufik untuk islah lewat hakim tadi. Jadi Allah berikan keputusan hakim yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai keputusannya Allah. Kalau tidak, kalau orang Khawarij tidak seperti itu. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan penginnya mereka, maka mereka kafirkan. Bawanya selalu ayat itu. Kita lihat Khawarij sekarang, apa sih yang dibawa? Ayat itu lagi. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bahkan ketika kita ya, ditanya, apa hukum orang yang berhukum kepada selain hukum Allah? Bahasa kasarnya, bagaimana hukumnya orang yang berhukum dengan demokrasi? Begitu. Kasar mereka langsung tanya. Kita jawab dengan ayat yang setelahnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Loh, kok zalim? Kafir seharusnya. Iya. Kan ayat sebelumnya fa ulaika humul kafirun. Ayat berikutnya faulaika humul zalimun. Ayat berikutnya faulaika humul fasikun. Kalau antum pakai ayat faulaika humul kafirun, saya pakai ayat faulaika humul zalimun. Apa salahnya? Apa salah? Enggak, maksudnya kafir. Nah itulah. Jadi mumet akhirnya mereka. Sehingga kisah orang Khawarij dari zaman dulu sampai sekarang itu ujungnya ruwet. Ya. Ketika zaman dulu ada orang Khawarij mengkafirkan pemerintahnya. Dianggapnya keputusannya zalim, peraturannya tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya jelas, peraturan lalu lintas tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada dalam hadis. Enggak ada. Lampu merah berhenti, qala Allah enggak ada. Ada kayak gitu. Kemudian kalau kita berhenti di lampu merah, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun begitu. Berpikir. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jangan menjadi orang yang jumud, kaku. Bacalah semua Al-Quran. Tanyalah kepada para ulama. Kisah setelah mengkafirkan seluruh negerinya. Lihat. Oh, ini si istri gak taat kepada suami. Kan di dalam hadisnya. Ya, takfurna al-ashir. Kufur terhadap suami. Akhirnya mengkafirkan istrinya. Sudah kamu kafir, pergi kamu dari rumah saya. Gitu. Lihat anaknya enggak mau sholat. Ya. Atarku al-ahdu bainana wa bainal kufri as-shalah. jarak antara sholat dan kekufuran, jarak muslim dan kekufuran itu meninggalkan sholat, anaknya mau gak mau sholat, langsung kamu kafir, sudah. Akhirnya dia bingung, ketika dia dapati dirinya juga bermaksiat, yang namanya bermaksiat itu tidak berhukum dengan hukum Allah, akhirnya dia, oh saya juga kafir, bunuh diri, sudah. Oleh karena itu, pelaku bom itu, yang sudah dieksekusi mati, sebelum mati dia mengatakan, tidak ada orang muslim di Indonesia, kita semuanya musyrik. Ya berarti termasuk dia yang menyatakan diri musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa orang seperti itu? Bingung dengan agamanya. Sehingga Imam Ahmad pernah bertemu dengan Imam Syafi'i. Ketika itu membicarakan tentang orang yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya? Imam Ahmad mengatakan kafir sesuai dengan zahir hadisnya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau kafir, bagaimana masuk Islamnya? Dengan syahadat. Tayyib, kalau ada orang kadang sholat, kadang enggak. Kemudian dia sholat. Dalam tasyahud, bacanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Rasulullah membuat ciri orang muslim, walaupun zalim sedolim-dolimnya, jahat sejahat-jahatnya, masih kelihatan sholat. Kenapa? Di dalam sholat ada tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi dia kufur, sudah sholat, baca tasyahud, muslim lagi. Itulah yang namanya Islam, iman itu naik dan turun. Naik dan turun. Terkadang sampai tipis, sampai menuju kekafiran. Terkadang naik, sampai tinggi keimanannya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Pelajarilah Al-Quran dengan tepat, dengan benar. Bukan dengan thariqahnya liberal. Sehingga menjauhi dengan kalimat-kalimat tauhid. Sampai akhirnya mereka loyal kepada orang-orang kafir. Kafir. Jangan pula menjadi thariqahnya orang-orang khawarij. Yang serba mengkufurkan, mengkufurkan, mengkafirkan, mengkafirkan. Ya. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim sebagai penutup, "Man qala li akhihi ya kafir fa huwa ka qatlih." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang masih salat, "Wahai kafir," itu hukumnya seperti dia membunuh dia, seperti membekal kepalanya. Kenapa? Seseorang yang kafir dalam Islam, murtad, hukumnya penggal kepala. Jadi kalau dia memanggil saudaranya, "Hei kafir," sama saja kamu itu mau menggal kepala saudara kamu. Hati-hati. Hati-hati. Faqad ba'a bi ahadihima. Kalau kita mengatakan wahai kafir, orangnya tidak kafir, kembali kepada kita. Ini yang menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz bisa membuat orang yang menuduh orang lain kafir bisa kembali kepada dia. Nuduh orang lain kafir kembali kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Intabihu. Wallahu ta'ala alamis shawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.